bahwasanya kemudian di masjid ini kita duduk bersama hampir kira-kira 2 tahun lamanya. Maka begitulah Qais Ibnu Ali pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian beliau sibuk dengan membaca, kadang menulis. Kalau tamu berbicara baru beliau ladeni. Maka sang tamu mengatakan, "Ya Qais, takallam, ana dhaifuk." Wahai Qais, berbicara, aku tamumu. Maka kata Qais, "Amsiki syams hatta ukallimuk." Artinya, tahan matahari sampai aku bisa berbicara denganmu, meluangkan waktu untuk mengobrol denganmu. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Sana salah satu sifat waktu, jika dia datang, dia akan cepat sekali berlalu tanpa terasa. Anak-anak kita yang dahulunya bayi sekarang sudah berumur 10 tahun, 20 tahun, tidak terasa. Sifat waktu yang lain yaitu jika dia datang, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali. Sebagaimana ketika seorang yang di hari kiamat ataupun tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia hanya bisa mengatakan, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Wahai Rabbku, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal satu amal saleh sebagaimana yang telah aku tinggalkan tatkala aku hidup di dunia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukti nyata bahwasanya sebuah umur, waktu ketika dia sudah berlalu, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Bagaimanapun, dibayar dengan apapun, seorang yang sudah berumur 60 tahun tidak akan bisa kembali menjadi sweet 17. 17 tahun manis, enggak bisa. Seorang yang sudah berumur 50-60 tahun, jangan 50-60, 40 sudah banyak kolesterol, sudah banyak penyakit-penyakit yang menimpa dirinya. Kemudian dia ingin kembali agar bisa beribadah di waktu muda. Tatkala muda dia isi dengan ibadah, alangkah indahnya dahulu. Tatkala muda saya isi dengan ibadah, dengan menghafal Quran, belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari agama lebih banyak, maka tidak akan pernah bisa kembali. Dia bayar apapun, dengan bagaimanapun tidak bisa dia kembali. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya beribadah tatkala tua tidak sama dengan ibadah tatkala muda. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kebiasaan tua adalah kebiasaan yang dia bawa tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu kalau sudah berlalu tidak akan bisa dibayar. Yang ketiga, sifat waktu adalah apabila kita tidak gunakan waktu tersebut untuk kebaikan, maka dia akan menggunakan, membuat diri kita menggunakannya dalam kebatilan, keburukan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bilhaq ashghalatka bilbatil." Jiwa, jika engkau tidak gunakan dengan kebaikan untuk mengerjakan amal saleh, maka dia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Tidak ada amal lain, imma amal saleh ataupun amal buruk. Maka inilah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana sekebanyakan manusia maghbun. Maghbun diambil dari kata-kata ghaban. Ghaban biasanya dipakai dalam bahasa untuk jual beli. Si penjual rugi karena menjual barang terlalu murah. Si pembeli rugi karena membeli barang terlalu mahal. Tetapi kenapa dipakai dalam hal ini? Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi, ghaban, maghbun dengan dua nikmat tersebut. Karena dua nikmat ini bagaikan modal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya al-waqtu ru'su malil muslim. Waktu adalah modal hidup seorang muslim. Oleh karenanya menunda-nunda amal dia adalah modal hidupnya orang-orang bangkrut karena waktunya habis. At-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda nanti kena jigit. Maka ini adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Habis modalnya dia tidak terasa dan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat tersebut, rugi dengan dua nikmat tersebut. Artinya dia punya sesuatu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia punya modal tapi tidak dapat menghasilkan keuntungan. As-sihhatu wal farag. Kesehatan dan waktu yang luang. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Jagalah baik-baik atau gunakan sebaik-baiknya lima perkara sebelum datang lima perkara. Lihat lima perkara tersebut hampir semuanya berkaitan dengan waktu. Hampir semuanya berkaitan dengan waktu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena seperti yang saya bilang, beribadah di waktu tua tidak sama dengan beribadah di waktu muda. Kita masih bisa ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, baca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih. Akan tetapi, kalau seandainya sudah tua, ruku susah. Ya, mau sujud susah, duduk di antara dua sujud, kolesterol, asam urat, susah. Mau baca Quran tatkala tua susah. Tatkala muda masih bisa menyebut ra. Tatkala tua giginya hilang, ha. Pakai angin keluar. Maka tidak sama beribadah tatkala muda dengan beribadah tatkala tua. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syababaka qabla haramik. Wa syughlika qabla farag qabla wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Lihat. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Wa sihhataka qabla maut wa sihhataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Semuanya berkaitan dengan waktu. Yang kelima yaitu hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Dan mati, sakit, miskin, kemudian sibuk, itu kita tidak mengetahui kapan datangnya. Makanya jangan menunda-nunda amal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah, wa idza asbahta fala tantadhirul masa." Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu untuk beramal di waktu pagi. Besok, esok aja gitu. Esok aku mulai hendak baca Quran. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena PR hari ini Anda bawa PR ke depan. Akhirnya numpuk hari ini aja belum dikerjain, apalagi besok. Wa idza asbahta, jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan berniat tunggu waktu sore untuk beramal. Bapak ibu saudara saudari, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dibabat habis oleh waktu. Karena ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, jika engkau tidak menggunakannya maka dia akan menghabiskanmu. Dia akan menghabiskanmu. Modal habis, waktunya habis, tidak dapat keuntungan, rugi. Habis-habisan rugi. Dan saya pesan, yang sudah tua, berumur 30, 40, 50, 60, maka, ataupun yang berumur 20, 30, yang sudah berkeluarga, jangan tularkan keteledoran kita kepada anak-anak kita. Jangan tularkan keteladanan kita kepada anak-anak kita. Kita sampai sekarang tidak bisa baca Quran, maka jangan tularkan penyakit itu terhadap anak-anak kita. Ini jangan-jangan dimaksudkan, dimasukkan nanti ke dalam hadis Rasul, riwayat Bukhari Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang memimpin entah keluarga, entah kantor, entah sekolah, entah yayasan, entah bupati, entah kabupaten, kecamatan, provinsi ataupun negara. Lalu dia pada hari meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, tidak becus dia mengurusnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Maka hati-hati, jangan wariskan ya sifat yang buruk kepada anak-anak kita. Kalau seandainya kita umur 7 tahun sudah hataman Quran. Kalau dahulu orang Banjar itu hataman Quran, baca Quran dari Alif Lam sampai An-Nas itu dihatami pakai payung. Kemudian ada intalu, ada apa. Ya, itu berarti hatam Quran. Umur 8 tahun dia, 10 tahun dia, maka anaknya tidak boleh seperti itu. Anaknya harus lebih. Apalagi kalau seandainya umur sudah 40, 50, belum lancar baca Qur'annya, maka jangan pernah tularkan penyakit itu kepada anak-anak Anda. Harus lebih daripada Anda. Jangan sampai, ah kada apa-apa gini, abahnya aja kayak itu dulu. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita masuk kepada kajian kita. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun ma jaa minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abada. Bab yang ke-20, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin memahami bab ini dulu. Penulis mengatakan bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taghlid ya, yang diterjemahkan di dalam kitab kita ini adalah sikap keras. Maksudnya adalah penentangan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap apa? Terhadap orang yang beribadah. Ibadah adalah, garis bawahi baik-baik, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan, zikir-zikir, doa-doa, bacaan-bacaan ataupun perbuatan-perbuatan. Baik dengan tangan, kaki, kemaluan, mata, telinga, maka ini semua adalah ibadah. Maka ibadah bukan hanya terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bukan. Tapi seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan, perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Nah, di sini lihat sikap keras Rasulullah. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menentang keras terhadap siapa? Terhadap orang yang beribadah. Orang yang melakukan ibadah tadi yang sudah kita sebutkan pengertiannya. Kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ingat, orang ini beribadah kepada Allah, tapi tempatnya di mana? Di sisi kuburan orang saleh. Ini yang ditentang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian penulis mengatakan, maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Perlu diperhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebagian orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh menganggap perbuatannya itu baik. Dan ini salah satu trik iblis, mengkhususkan baca Quran di samping kuburan, kemudian mengkhususkan sholat di samping kuburan, mengkhususkan doa di samping kuburan, ataupun beriktikaf di kuburan. Ya, tempat iktikaf dengan ijma' para ulama bahwasanya iktikaf tempatnya di mana? Di masjid. Beriktikaf artinya berdiam diri, bukan di samping kuburan. Tetapi orang-orang yang melakukan ini menganggap bahwasanya perbuatannya itu baik. Dan ini salah satu tipu daya iblis yang sangat luar biasa, menjadikan amalan batil dipandang menjadi baik. Ini tipu daya iblis, dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan. Apakah, maka siapakah yang diindahkan untuknya buruknya perbuatannya, maka dia melihat amal buruk tersebut menjadi baik. Ini tipu daya iblis. Ya. Ini tipu daya iblis, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat ini, penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya bahaya orang beribadah mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan. Ingat, bab ini atau pelajaran ini bukan melarang orang untuk berziarah kubur. Salah besar kalau seandainya kita dituduh melarang orang berziarah kubur, membid'ahkan orang berziarah kubur, mengharamkan orang berziarah kubur. Itu buhtan, itu adalah dusta, palsu, bohong terhadap kajian dakwah, kajian ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Itu dusta, palsu. Kita menyatakan bahwasanya ziarah kubur adalah syariat Rasul, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yang dilarang adalah mengkhususkan ibadah tatkala berziarah kubur. Ya, mengkhususkan ibadah tatkala berziarah kubur. Jadi penulis, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ingin dengan bab ini memberitahukan kepada kaum muslim, hati-hati kalau mengkhususkan ibadah-ibadah di samping pekuburan, maka bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Lihat, saya sekarang berbicara tentang perbuatannya, bukan memvonis orang atau kelompok tertentu. Ya, tidak, tetapi kita berbicara tentang perbuatannya. Orang yang suka beribadah di samping kuburan, maka ini bisa menjadi sarana, sarana menuju kepada kesyirikan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan. Sebelum kita bisa menjawab kenapa demikian, lihat kata-kata perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bahwa ziarah kubur terbagi menjadi dua. Ada yang masyru'ah dan ada yang mamnu'ah. Ada yang masyru'ah dan ada yang mamnu'ah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ziarah kubur yang disyariatkan adalah ziarah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Allah? Satu, tanpa bersusah payah dalam bepergian menuju kuburan tersebut. Karena di dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajida." Tidak boleh bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ke tiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu baru boleh kita membawa barang, bersusah payah hanya untuk menuju masjid-masjid itu. Adapun menuju kuburan-kuburan, bepergian dari Banjarmasin ke Jawa hanya untuk berziarah, hanya untuk dalam rangka menziarahi kubur, maka ini belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syarat pertama. Ziarah kubur yang disyariatkan adalah tidak ada di dalamnya bersusah payah dalam rangka berziarah kubur. Bersusah payah berpergian maksud saya dalam rangka berziarah kubur. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, syarat ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah bahwa orang yang berziarah kubur mendoakan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Orang yang berziarah kubur mendoakan kepada penghuni kubur. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku menziarahi kubur, famadza aqul? Maka apa yang aku baca?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli assalamu alaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul 'afiyah." Ini yang disyariatkan. Habis itu Ustaz, selesai. Tidak ada proses lagi. Tidak ada pembacaan Fatihah 4, apalagi Fatihah 5, enggak ada. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syarat berziarah kubur, bahwasanya seseorang yang berziarah kubur senantiasa mendoakan orang yang diziarahi kuburannya. Syarat yang ketiga yaitu ziarah kubur sampai menjadi ziarah yang masyru'ah, yang disyariatkan adalah tatkala berziarah kubur maka mengingat dengan ziarah kubur tersebut kehidupan akhirat. Mengingat dengan ziarah kubur tersebut kehidupan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarahilah kubur, sesungguhnya menziarahi kubur mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam, baik yang menziarahi akan mendapatkan manfaat dan yang dia diziarahi pun akan mendapatkan manfaat. Yang menziarahi akan mendapatkan satu manfaatnya, mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur sehingga dia pun didoakan oleh malaikat. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u li akhihi al-muslim bi dhahril ghaib illa qala lahu al-malak wa laka bimithl." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya di belakang punggungnya, artinya tidak diketahui oleh saudaranya muslim, dia mendoakan dia, maka tidaklah pada saat itu kecuali malaikat akan mendoakan, "Walaka bimithl." Ya, dan maka engkau akan mendapatkan seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Makanya kalau ada kawan mendoakan kawannya, "Mudahan pian menikah lagi." Itu berarti minta didoakan oleh malaikat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan orang yang berziarah kubur dengan ziarah kubur yang masyru', manfaatnya juga didapati oleh orang yang diziarahi, bahwasanya dia pun akan mendapatkan doa dari si penziarah kubur. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun ziarah kubur al-mamnu'ah yang diharamkan, maka dia ada dua macam. Ziarah kubur yang diharamkan ada dua macam. Yang pertama yaitu ziarah kubur yang haram karena dapat menghantarkan atau menjadi sarana kepada kesyirikan, menjadi sarana kepada kesyirikan, seperti mengusap-ngusap kuburan, seperti menjadikan kuburan atau ahli kubur perantara antara dia dengan Allah, seperti mengkhususkan doa di sana, menganggap bahwasanya berdoa di sana tidak sama dengan berdoa di tempat lain, berdoa di sana lebih kabul, lebih barokah, lebih mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram hukum. Berziarah kubur dengan tujuan ini haram hukumnya. Adapun berziarah kubur yang kedua, yaitu berziarah kubur yang haram, jenis kedua adalah ziarah kubur yang mengandung kesyirikan akbar. Yang mengandung kesyirikan akbar, seperti berdoa kepada penghuni kubur, beristighatsah kepada penghuni kubur, minta hajat kepada penghuni kubur. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini diharamkan dan juga termasuk kesyirikan yang akbar, bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Taib. Kalau sudah kita pahami ini bapak ibu saudara saudari, maka sekali lagi maksud penulis menulis bab ini adalah sikap keras Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Dia ibadahnya kepada Allah, ya. Jadi kalau ditanya ini doa kepada siapa? Kepada Allah. Tahmid, takbir, tahlil untuk siapa? Untuk Allah, yang disebut nama Allah. Kalau menyembelih atas nama Allah. Tetapi di sisi kuburan, dikhususkan tempatnya di samping kuburan, ini yang bermasalah dan ini yang ditentang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu saja ditentang keras, fa kaifa idza abadahu, bagaimana kalau orang menyembah kuburannya? Bukan nyembah Allahnya, nyembah kuburannya. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama yaitu fi sahihi an Aisyata anna Umma Salamata zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanisatan bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar, faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulus salihu aw al-'abdus salihu banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwara ulaika syirarul khalqi indallah. Artinya fi sahih, diriwayatkan dalam sahih. Kalau buku aslinya cuma disebutkan fi sahih, ya, buku aslinya cuma disebutkan apa? Fi sahih, maksudnya diriwayatkan di dalam kitab sahih. Sahih di sini maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan perlu pengetahuan bahwasanya sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah huma asahhu kitabai, asahhu kitabai ba'dal Qur'an. Artinya dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim menurut kaum muslim, ya, menurut kaum muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiqah bintu Siddiq. Ya, beliau mendapatkan gelar As-Siddiqah bintu Siddiq dan kunyah Aisyah Ummu Abdillah, dan beliau adalah istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala umur beliau 6 tahun, digauli oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala umur beliau 9 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin, dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Aisyah radhiyallahu anha, sabarnya beliau tatkala menghadapi ujian dunia. Di antara ujian dunia adalah tuduhan kaum munafik terhadap beliau bahwasanya beliau menyeleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tapi beliau sabar, dan yang menjadi ukuran beliau hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari Aisyah adalah tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat dari 7 petala langit memberitahukan tentang terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap segala macam tuduhan. Tetapi itu tidak membuat beliau kemudian ujub, kemudian merasa bangga, ria dengan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran yang ketiga dari sosok Aisyah radhiyallahu anha, dan ini bisa dicontoh oleh seorang perempuan muslimah. Baik, silakan azan dulu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari sosok Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah terkenal dengan ahli sedekah. Sebagaimana yang sudah sering saya sebutkan, Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan ahli sedekah. Dan sampai Aisyah radhiyallahu anha jika mempunyai uang, maka beliau bersedekah sampai lupa bahwasanya beliau harus membeli makanan untuk buka puasa beliau hari itu. Ini pelajaran bagi kaum wanita muslimah, bahwa sedekah adalah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk wanita-wanita muslimah. Di hari raya Rasulullah SAW menghadap kepada para perempuan, kemudian beliau mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Berarti salah satu cara agar tidak menjadi penghuni neraka terbanyak adalah dengan bersedekah. Maka bahkan sebagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mendapatkan gelar ummul masakin, ibunya orang-orang miskin, saking banyaknya sedekah. Kemudian termasuk daripada keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi zaujatuk bid-dunya wal akhirah." Sesungguhnya ini Aisyah adalah istrimu dunia dan akhirat. Maka keliru kalau seandainya ada orang-orang Syiah Rafidhah yang menghina Aisyah, mencaci Aisyah, mencela Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Aisyah radhiyallahu anha istrinya dunia akhirat jika beliau tercela, jika beliau terburuk akhlaknya. Ini salah satu pembohongan dan kedustaan dari orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kelima dari sosok Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau seorang alim. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kata Imam Adz-Dzahabi, ilmu Aisyah dibanding dengan ilmu seluruh wanita dari mulai Adam sampai wanita terakhir tidak akan pernah sama dengan ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Pelajaran menarik bagi Anda wahai para suami, yaitu pemimpin-pemimpin keluarga, status Anda sebagai bapak, status Anda sebagai suami, status Anda sebagai kakak, status Anda sebagai anak laki-laki, maka usahakan alirkan ilmu agama kepada keluarga-keluarga perempuan kita. Karena itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah, berbuatlah sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa nisaul ansar la yastahyina an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar, mereka tidak malu untuk memperdalam agama. Maka ini pelajaran bagi kepala keluarga atau para lelaki, bekali keluarga-keluarga perempuan kita, terutama istri ibu, anak, kakak, adik perempuan kita dengan ilmu-ilmu agama. Ada pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah sebuah sekolahan. Jika engkau mempersiapkan sang ibu, maka dia akan membuat generasi terbaik sepanjang masa. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ajari perempuan ilmu agama. Dan kadang-kadang ya, sebuah kekurangan, seorang sibuk berdakwah, sibuk menjadi ustaz, guru agama, kiai, akan tetapi dia lupa untuk mengajari istrinya. Seorang sibuk untuk bergaul ke sana kemari, tetapi dia sibuk bahwa dia, tapi dia lupa, lalai untuk mengajari keluarganya tentang ilmu agama. Dan jangan sampai kita lupa, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu tudit ayat redaksinya tujuan untuk kita para lelaki, agar mengajari istri, anak-anak perempuan kita, anak-anak kita tentang agama, tentang apa yang diharamkan oleh Allah, tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntutlah ilmu agama. Di sinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama kewajiban atas setiap muslim. Imam Ahmad mengatakan, "Al-ilmu la ya'dilhu syai' idza sahhatin niyyah." Ilmu tidak ada yang menandinginya. Ibadah nuntut ilmu enggak ada yang menandinginya. Jika niatnya benar. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Laisa syai'un afdhala ba'dal fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan untuk ilmu agama. Perbanyak untuk ilmu agama, bukan hanya di masjid saja. Di rumah dibaca buku, dibaca Al-Qur'an, dipelajari, bukan hanya saja di masjid. Ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperdalam ilmu agama, karena ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban dituntut dan sebuah tuntutan zaman. Ya, dia adalah tuntutan zaman. Ini bapak ibu, bagaimana seseorang akan mengajari anaknya yang sudah haid kalau dia tidak paham apa hukum-hukum haid? Kalau dia tidak paham apa hukum mandi wajib, mandi besar yang ada selama ini hanya ikut-ikutan? Kalau dia tidak paham tentang berwudu, tentang mandi wajib, apalagi tentang sholat? Kalau itu ibadah praktis, ada yang lebih utama. Bagaimana dia mengajari anaknya akidah yang benar, yang merupakan sarana pondasi dasar seluruh amal ibadah, dibangun di atas akidah. Akidah kita akan, ibadah kita tidak akan ada nilainya tanpa akidah yang benar. Bagaimana bisa mengajari anaknya sedangkan dia tidak tahu bagaimana akidah kepada Allah, beriman kepada Allah apa cabangnya? Maka ini harus belajar. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempelajari ilmu agama. Kita sudah capek, sudah lelah untuk mengejar dunia. Dari mulai jam sekian sampai jam sekian, 8 jam untuk dunia. Minimal itu 8 jam. Kalau boleh lembur 24 jam. Ya. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, contoh Aisyah radhiyallahu anha sangat paham dengan ilmu agama. Taib. Dan saya ingin menyinggung sedikit kepada para orang tua. Alangkah indahnya seorang anak ketika ditanya tatkala dia sudah dewasa, "Siapa guru pertama mengajimu?" "Ibu saya." Dengan bangganya dia mengatakan, "Ibu saya, bukan guru TPA saya." "Siapa yang mengajarimu sholat?" "Ibu saya, bapak saya." Bukankah semua apa yang dia kerjakan pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya? Maka tuntut ilmu agama wahai para orang tua, sehingga kita bisa mengajari anak-anak kita dan mempersiapkan anak-anak kita. Baik, bapak ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah. Dan juga dikenal dengan namanya Hind Hindun binti Abi Umayyah. Nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Dan beliau ini adalah orang Quraisy, orang Quraisy. Beliau ini adalah orang Quraisy. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan Ummu Salamah. Yang pertama, beliau adalah istri Nabi. Maka beliau menjadi istri Nabi dunia akhirat. Karena seluruh istri Nabi menjadi istri beliau dunia akhirat. Yang kedua, beliau adalah termasuk orang-orang yang merasakan dua kali hijrah. Sahibul hijratain. Hijrah itu ada dua. Yang pertama ke Habasyah. Yang kedua ke kota Madinah. Ummu Salamah berserta suaminya Ummu Abu Salamah. Ini dua-duanya berhijrah ke Habasyah pertama atas perintah Allah dan Rasulnya, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah keutamaan Ummu Salamah. Dan dari sini kita ambil pelajaran nanti ya. Beliau adalah gerombolan, atau lebih tepatnya apa? Kafilah pertama yang sampai ke kota Madinah dalam rangka berhijrah. Jadi pertama-tama sahabat, kelompok sahabat yang sampai pertama-tama ke kota Madinah adalah siapa? Kelompoknya Ummu Salamah beserta sahabat-sahabat yang lain. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nasabu Quraisy, bahwasanya Abdullah Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi mengatakan, "Awwalu dha'inatin dakhalatil Madinah muhajiratu Ummi Salamah radhiyallahu anha." Rombongan pertama yang masuk ke kota Madinah dalam rangka berhijrah adalah rombongan hijrahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan Ummu Salamah. Dari sini pelajaran menarik Bapak Ibu, bahwa jangan dalam ibadah kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Tetapi lihatlah orang yang lebih berprestasi. Ya. Lihatlah orang yang lebih berprestasi. Ah, si fulan aja keluaran pondok pesantren, hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul. Aku orang pasaran 3 kul berarti masih sama aja berarti. 11-12 ya lawan sidin nih. Ya. Jangan dilihat orang di bawah kalau seandainya ukuran ibadah. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Disuruh ke hijrah ke Habasyah, beliau orang-orang yang pertama. Disuruh ke Madinah, beliau orang-orang yang pertama. Dan berarti beliau adalah juga as-sabiqunal awwalun. Orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam tatkala di kota Mekah. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari sifat seorang muslim, gaya hidup para sahabat senantiasa berlomba-lomba di dalam amal saleh, bukan dalam dunia. Masih fulan pinanya ganal tuh mobilnya. Nyaman juga pinanya bukan mobil ganal nih. Ada aja alasannya. Alasannya ada saja. Ya. Si fulan pinanya bagus anu hanyar tuh sepatunya. Kayaknya aku harus nukar jual lebih daripada itu sepatunya. Apa saja dilihat urusan dunia yang harus lebih, tidak. Gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam amal saleh. Bahkan cerita tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Cerita yang sangat luar biasa, hadis riwayat Tirmidzi. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berzikir di masjid, di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud yang sedang asik berzikir, "Sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, doa engkau, doamu akan dikabulkan. Wah, ini kunci nih. Karena itu wahyu. Doa kamu, doamu akan dikabulkan. Maka Abdullah bin Mas'ud sibuk dengan zikirnya, tidak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang lewat. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil lewat, tidak mendengar. Datang Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan, tadi Rasulullah SAW memberitahukan bahwa kamu berdoa nanti doamu akan dikabulkan. Sudah, Abu Bakar As-Siddiq pulang, pergi dari Abdullah bin Mas'ud. Oh begitukah? Iya, saya akan berdoa. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Rasulullah SAW tadi mengatakan engkau berdoa, kamu doamu akan dikabulkan. Maka lihat kata Abdullah bin Mas'ud, sabaqaka Abu Bakar. Wahai Umar, mohon maaf, Abu Bakar sudah mendahului berita ini. Ya. Setelah itu, semenjak itu Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la asbiquhu abadan ila syai. Demi Allah, aku tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar kepada sesuatu apapun. Tetapi hikmah dari itu apa? Disebutkan selalu Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berada bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu seperti itu. Maka gaya hidup para sahabat adalah berlomba-lomba di dalam amal saleh. Mulai saat sekarang coba Pak, kalau bertemu dengan orang, berapa ya sholat malamnya orang ini? Berapa ya hafal Qurannya? Berapa sedekah sidin? Berapa menyantuni anak yatim? Berapa membiayai janda-janda ataupun menikahi janda-janda? Berapa? Kadang kayak itu juga lah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat menarik dari seorang Ummu Salamah dan mempunyai kedudukan di langit, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang digilir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Jibril datang saat itu. Menunjukkan kedudukan yang sangat mulia dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis tadi disebutkan oleh dalam riwayat Imam Muslim. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwasanya Ummu Salamah termasuk sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, beliau meriwayatkan hadis 300 hadisin wa 78 wa 78 hadisan, 378 hadis radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Ummu Salamah inilah yang dikenal dengan ahlur ra'yi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya istri yang mempunyai banyak saran dan banyak masukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang perempuan, istri, semestinya berlaku seperti Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jika seorang suami lagi curhat, lagi mengemukakan permasalahan di luar rumah, ini kenapa nih gawianku, ini kenapa nih masalah, maka seorang istri menjadilah seorang yang bijak, yang senantiasa memberikan saran-saran yang baik. Jangan juga ikut malah membuat masalah baru. Jar suami, kiapalah di kantor tadi aku disangiti oleh bos. Nah, mbak itu kiapa kak? Kena gaji pian kiapa besok? Kemudian mbak itu kiapa? Kena kita makan? Dan semisalnya. Jadi sidin lebih banyak betakun dibandingkan suaminya. Makanya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kadang-kadang ini penyebab suami malas untuk curhat kepada para istri. Tidak mendapatkan saran, malah mendapatkan masalah baru. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka. Ya. Maksudnya rupaka di sini adalah bahwasanya patung-patung yang ada di dalamnya, yang dilihatnya di negeri Habasyah. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, Ummu Salamah beliau pernah berhijrah ke negeri Habasyah, betul? Seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, di sana beliau melihat gereja. Ternyata di dalam gereja hampir semuanya, bahkan sekarang sampai detik ini. Ya. Makanya kaum muslim tidak boleh menempelkan apa foto di dalam masjid-masjid seperti itu. Karena itu bisa ditakutkan menyerupakan diri dengan gereja. Sampai sekarang, ya, sampai di Vatikan, gereja terbesar di Vatikan, di dalamnya patung-patung. Itu kebiasaan mereka dari mulai semenjak dahulu. Nah, itu diceritakan oleh Ummu Salamah ketika beliau melihat di mana, di Habasyah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah apa, mereka itu apabila ada orang yang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Ya, bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka atau patung-patung. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi Aisyah, Ummu Salamah bercerita bahwa di gereja di Habasyah terdapat patung-patung. Patung-patung tersebut dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah patungnya orang-orang saleh dari mereka. Yang apabila meninggal, maka mereka bangun di atas kuburan orang saleh tersebut bangunan untuk ibadah dan membuat di dalamnya patung-patung tersebut. Dan lebih parah lagi, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Syirarul khalqi indallah. Syirar itu adalah jamak daripada syar. Al-khalqi adalah jamak daripada makhluk, yaitu makhluk paling terjelek. Nah, begitu. Mereka itu adalah makhluk paling terjelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah kita pahami ini, maka hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis kemudian mengatakan di dalam bukunya, fahaula jama'u bainal fitnatain, fitnatul qubur wa fitnatut tamatsil. Beliau menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek makhluk karena mereka melakukan dua fitnah, musibah. Fitnah di sini maksudnya apa? Musibah sekaligus. Yang pertama, musibah memuja kuburan dengan membangun-bangun tempat ibadah di atasnya. Dan yang kedua, musibah membuat berhala-berhala ataupun patung-patung. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadisnya mafhum, ya, bisa dipahami baik-baik. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita tentang gereja, dan gereja tersebut di dalamnya terdapat patung-patung yang mana itu adalah kuburan orang saleh. Ketika kuburan orang saleh tersebut, ada orang saleh meninggal, maka kuburannya dibangun. Berarti di sini membangun kuburan adalah menyerupakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah membangun kuburan-kuburan, karena dilarang dalam agama Islam. Dan ini adalah menunjukkan kepada apa yang kita pelajari dari bab, yaitu bab kita sikap keras Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan. Dan Nabi Muhammad, penulis menyebutkan hadis ini bahwasanya beribadah di sisi kuburan adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sikap kerasnya apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini dulu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk beribadah di sisi kuburan orang saleh. Hadis ini menunjukkan kepada larangan untuk beribadah di sisi kuburan orang saleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengkhususkan ibadah di sisi orang saleh merupakan sarana kepada kesyirikan. Mengkhususkan ibadah di kuburan orang saleh merupakan sarana kepada kesyirikan. Karena lama kelamaan nanti akan mengagungkan kuburan tersebut lebih daripada tempat-tempat lain. Lama kelamaan nanti akan menjadikan orang yang dalam kubur tersebut merasa dianggap mempunyai sesuatu yang lebih dan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yaitu mengkhususkan ibadah di kuburan orang-orang saleh kebiasaan kaum Nasrani. Sedangkan kita orang muslim diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Nasrani. Ya. Diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kebiasaan khusus kaum Nasrani. Haram hukumnya. Meskipun Pak, ini sedikit menyimpang tentang menyerupakan diri. Meskipun hanya dengan memakai topi Sinterklas. Ada yang enggak paham topi Sinterklas? Paham lo? Topi yang merupakan kebiasaan kaum Nasrani tatkala hari raya mereka. Meskipun hanya memakai itu, topi-topi yang berwarna merah. Bukan pada topi masalahnya, tetapi pakaian itu akan mempengaruhi perasaan dan hati. Ya, pakaian itu akan mempengaruhi perasaan dan hati. Coba Bian, contoh. Bian pakai baju gamis, baju kayolun, baju kurung. Kemudian pakai peci, pakai surban. Ya, betongkat Bian. Itu jalannya sudah beda. Mengucapkan salamnya aja beda sudah. Assalamualaikum. Beda. Kenapa? Karena merasa dirinya alim. Padahal cuma pakaian. Ya, sama ini. Sama juga yang lain. Misalkan kita numpang di mobil orang kaya. Mobil wah, megah. Itu keluar dari mobil sudah beda. Padahal numpang. Itu pun bersandal japit. Beda sudah. Itu pun kada bawa dompet sama sekali. Memang kada di dompetnya. Lain kada duitnya lagi, kada di dompetnya. Beda. Pakaian memberikan pengaruh. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya pakaian yurithul mahabbati fil qalb. Pakaian memberikan pengaruh kecintaan kepada hati. Orang pakai misalkan kalau di daerah-daerah lain, kawan-kawan sunnah itu biasa latihan apa namanya soft gun. Mereka belajar menembak bersama. Mudah-mudahan kita di sini juga bisa bersinergi dengan para TNI untuk belajar menembak. Mereka pakai pakaian itu. Pakaian tentara. Membawa senjata. Senjatanya incaan. Paham incaan? Incaan palsu. Tapi gayanya wuh. Ya, kenapa? Karena pakaian memberikan pengaruh. Maka Pak, nanti kalau tahun baru, hari raya Natal, bukan masalah pakaian. Akan tetapi pakaian itu memberikan pengaruh kepada diri, kepada hati, kepada perasaan, kepada jiwa. Oke, ini yang ditakutkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada penemuan yang kedua yang menarik disebutkan Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida' Siratul Mustaqim, bahwasanya dengan pakaian menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, yurithul mahabbah wat takhalluq bi akhlaqihim. Mewariskan kecintaan dan bersifat dengan sifat mereka. Ini bahayanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu tinggal di Arab Saudi lama. Hampir 12 tahun. Kita berkenalan dengan orang-orang Filipina. Filipina jajahan Amerika. Pakaiannya, dan biasanya penjajah itu adalah dia sangat memberikan pengaruh kepada rakyat yang dijajahnya. Maka olahraga yang paling didemenin oleh orang-orang Filipina adalah basket. Basket. Kemudian pakaiannya pun pakaian-pakaian basket. Pakaian yang gober-gober setengah. Berjalan pun jalannya agak gimana gitu, gaya-gaya Amerika. Ya, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pakaian memberikan pengaruh kecintaan kepada orang yang dia turuti. Maka contohlah Rasulullah, itu akan memberikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha coba pelajari akhlak beliau. Bapak ibu saudara saudari, saya tadi baca tentang memacari kukuk untuk perempuan. Maka Rasulullah SAW pernah melihat seseorang dari balik hijab memberikan sebuah sesuatu kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, ini tangan laki-laki apa tangan perempuan? Kalau seandainya tangan perempuan, maka hendaklah dia memakai henna, memakai pacar, ya, memberikan beda tangan perempuannya seperti ini. Maka ini sunnah. Ikuti begitu, maka akan terasa kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah. Ibu-ibu yang tidak mempunyai pacar, minta malam ini lawan suaminya. Kak Saiful berjualan. Harus ada promosi, kak. Baik, bapak ibu saudara saudari. Pelajaran yang kedua. Pelajaran keberapa? Dari hadis ini. Yang keempat. Bahwasanya boleh membicarakan kebiasaan orang kafir agar kaum muslim menjauhinya. Boleh membicarakan kebiasaan kaum kafir agar kaum muslim menjauhinya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, larangan keras untuk membuat patung-patung karena dia merupakan sarana penghantar kepada kesyirikan. Dari sebab patung tersebut akhirnya merasa ada wujudnya. Akhirnya nanti lama-kelamaan disembah. Minimal dijadikan perantara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang selanjutnya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Berdasarkan nas dari hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk paling terburuk yang membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Apa maksudnya membangun masjid di atas kuburan orang saleh? Ini kuburan. Apakah kemudian dibangun masjid di situ di atas kuburannya? Enggak. Maksudnya adalah ini kuburan, kemudian kuburan tersebut dibangun untuk bisa beribadah di dalam bangunan tersebut. Itu namanya membuat masjid di atas kuburan orang saleh. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Meskipun, jangan lupa, meskipun dengan niat yang benar. Sambungan tadi itu. Ya. Siapa yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh, maka mereka adalah makhluk paling terburuk. Meskipun dengan niat yang benar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan membaca riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu murni hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan ajaran Arab Saudi, tetapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul dan konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah apa? Dia menerima apapun yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai apapun yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan adalah terima hadis tersebut dan amalkan hadis tersebut. Jangan kuburan dibangun menjadi kuburan, menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Bahkan kadang-kadang ada sebuah kuburan yang dibangun kemudian dikasih AC. Kuburan lebih dingin dibandingkan rumahnya. Ya, kuburan lebih dingin dibandingkan masjid Allah. Orang kadang-kadang meminta-minta di samping-samping masjid, di samping-samping jalan untuk bangun masjid. Sedangkan kuburan megah, mengkilat-kilat, mengkilap-kilap. Ya. Megah, padahal itu kuburan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau masjid saja tidak boleh seperti itu dihiasi, karena itu termasuk tanda hari kiamat, bahwasanya akan masjid akan dihiasi tetapi penghuninya sedikit, ya, yang sholat di dalamnya sedikit, maka bagaimana kuburan yang tidak bisa disolati di dalamnya? Tidak bisa disolati, Pak. Tidak boleh sholat di dalam pekuburan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarat wal hammam. Bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat sujud, tempat ibadah, kecuali kuburan dan tempat pemandian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Makanya terima hadis tersebut, ya. Terima hadis tersebut dengan lapang dada. Kalau seandainya ada kekeliruan, maka kita rubah. Bukankah ini sebuah kebaikan? Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Walahuma anha qalat lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Artinya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikubur di tempat terbuka maksudnya. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Taib. Kita bahas, Bapak Ibu Saudara Saudari, Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, kemudian Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, meriwayatkan dari Aisyah. Jadi hadisnya tidak ada keraguan ini. Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi tadi. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendak diambil nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hendak diambil nyawa di sini adalah dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dalam keadaan sakaratul maut. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan sakaratul maut Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakannya sangat berat. Makanya contoh nih di sini, ya, salah satu sikap Rasul salah satu ke dalam keadaan sakaratul maut, beliau menutup wajahnya dengan kain, kemudian beliau buka, nutup wajahnya dengan kain, kemudian beliau buka. Ini salah satu sifat sakarat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dalam keadaan dihadiri kematian. Yang kedua, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau usapkan ke muka beliau. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusapkan muka beliau. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau dapati berat. Dan juga keadaan yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, makanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, aku tidak pernah iri dengan indahnya, ringannya mati seseorang setelah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Seringan apapun orang tersebut tidak akan pernah sama dengan ringannya Rasulullah. Meskipun seperti itu, Rasulullah SAW tetap mendapatkan berat tatkala meninggalnya. Paham maksud saya? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, persiapkan untuk itu. Ya. Wallahi, coba yang lagi dalam masalah, mungkin pergi ke datang ke majelis ini dalam keadaan penuh humum, gelisah, resah, gundah gulana, banyak masalah di luar sana. Datanglah ke masjid, hendak mendamaikan hati, hendak menenangkan hati. Mungkin dapat wangsit, mungkin dapat macam-macam, mungkin dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak ingin mendamaikan hati, maka ingat mati. Tatkala banyak masalah, ingat mati. Ya, ingat mati. Wallahi, tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan mengingat kematian tatkala menghadapi masalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kematian, memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Maka Bapak Ibu Saudara, terutama berkaitan kalau kita disuruh mengingat kematian, apa yang kita ingat pertama kali? Ini keadaan sekarang. Tatkala diperintahkan untuk mengingat kematian, yang bagian kematian yang paling pertama kita ingat adalah keadaan sekarat. Tatkala didatangi malaikat maut, ya, tatkala sekarat, itu yang paling kita ingat. Lihat sebuah penjelasan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada bapaknya Amr bin As radhiyallahu anhu. Bapaknya ini waktu masih sehat berkata, "Laitani alqa rajulan aqilan." Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan seorang yang berakal. "Fayukhbiruni." Lalu orang berakal tersebut memberitahukan kepadaku apa yang terjadi tatkala sekarat. Bagaimana perasaan tatkala sekarat? Saya jadi ingat ibu saya rahimahullah, seminggu beliau sebelum meninggal beliau bertanya, "In, kalau seandainya ada orang dalam keadaan tidak sadar, apa yang akan dilakukan olehnya? Keadaannya bagaimana?" Maksudnya, maksud ibu itu, apakah dia bisa masih sholat? Apakah dia bisa masih berzikir, baca Quran? Beliau ingat itu. Dalam artian, tidak sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan-jangan ada keburukan yang dia dapatkan nanti. Maka saya jawab waktu itu, sesuai dengan kebiasaannya di dunia, bu. Kalau seandainya dia biasa membaca Quran, maka tatkala koma, dia akan itu yang dia kerjakan meskipun dia koma. Ya, makanya ada orang kadang-kadang dalam keadaan sekarat, sebagaimana diceritakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ketika dalam keadaan sekarat mau ditalkin, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, "Asqini khamran." Mana? Tuangkan satu lagi gelas air. Minum air khamr. Ada yang lebih parah daripada itu. Ketika dikatakan kepada dia la ilaha illallah dalam keadaan sakarat, dia mengatakan syahid. Syahid itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, sekak ter. Ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang mempunyai, perhatikan, yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk, tutup habis-habis. Karena itu akan sangat terlihat tatkala saat sakaratul maut. Mungkin dilihat orang saleh, dilihat orang alim, dilihat orang ahli masjid, dilihat orang hafal Quran, dilihat orang ahli ibadah. Tutup. Habisi kebiasaan itu. Ganti dengan kebiasaan baik, karena sakaratul maut akan memberikan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Yauma tublas sarair, pada hari diperlihatkan amalan-amalan rahasia. Maka berimanlah yang jujur, baik tatkala di hadapan manusia kita taat kepada Allah, ataupun tatkala kita sendirian, kita bahkan lebih bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ingin cerita tentang Amr bin As. Amr bin As pernah berkata tatkala masih sehat, "Laitani alqa rajulan 'aqilan." Ini cerita disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Alangkah indahnya aku kalau bertemu dengan orang yang berakal, cerdas menceritakan bagaimana keadaan sakaratul maut. Tatkala Amr ibn As radhiyallahu anhu sakit, maka anaknya Abdullah bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, engkau pernah berkata ketika engkau masih sehat, alangkah indahnya aku bertemu dengan orang yang berakal, kemudian memberitahukanku bagaimana rasanya sakaratul maut. Sekarang aku bertanya kepada engkau, bagaimana rasanya sakaratul maut?" Amr ibn As pada waktu itu sakit keras. Maka beliau bercerita kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai bapak, wahai anakku, ka'anna jambi fi takht." Lihat, yang belum pernah mencerita, yang belum pernah mendengar bagaimana keadaan sakaratul maut, seakan-akan badanku disempitkan. "Wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah." Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum, yang sekarang masih nyaman bernafasnya, hirup udara dengan sedalam-dalamnya. Sebelum Anda dan kita semua bernafas dari lubang jarum. "Wa ka'anna ghusna syauqin tamurru min hamati min qadamayya ila hamati." Seakan-akan aku dipukuli dengan duri-duri dari mulai kedua telapak kakiku sampai kepada kepalaku. Itu sakaratul maut. Itu yang didapati tentang sakaratul maut. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Itu bentuk penghambaan diri, penyandaran diri Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. La ilaha illallah. Beliau tidak mengeluh, tetapi begitulah beliau bersandar diri kepada Allah tatkala sakit. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, bagaimana manusia biasa? Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya nafsul mukmin, ruhnya orang beriman, kalau dicabut malaikat maut, kalau dia beriman, maka dia akan keluar roh tersebut dari tubuhnya seperti keluarnya air dari mulut teko. Lancar, tidak ada apa-apa. Tidak bertentangan. Keluarnya itu yang berat. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Limithli hadza fa'id." Untuk yang seperti ini, siapkan diri. Semua dari kita akan merasakan. Semua dari kita akan merasakan. Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kalau sudah berpikir seperti ini, Pak, perkara dunia jadi ringan. Perkara hal-hal yang di berselisihkan manusia jadi tidak ada nilainya, karena kita memikirkan sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan itu semua, yaitu sebuah kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Maksudnya di sini adalah menutupkan kain di atas mukanya, yaitu agar terasa rasa berat sakarat tersebut tidak terlalu berat. Menutup kain di atas mukanya. Ketika beliau dalam keadaan demikian, itulah beliau bersabda. Lihat, dalam keadaan sekarat masih ingat yang ini. Hadis ini berarti menunjukkan sangat kuat hukum ini. Kenapa? Karena setelah ini Rasul selasa meninggal, berarti tidak ada perubahan hukum setelahnya. Hadis ini menunjukkan apa yang ada dalam hadis ini sangat kuat. Kenapa? Karena sesuatu yang paling terakhir diingat oleh Rasulullah SAW adalah ini. Maka jangan remehkan apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknat Allah maksudnya adalah Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Apa maksud melaknat? Allah mengusir dan menjauhkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Al-la'nah huwal ib'ad wa tardu min rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berat. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini ada dua penjelasan dari para ulama. Semoga laknat Allah itu maksudnya bisa sebagai kabar. Catat nih. Semoga laknat Allah bisa sebagai kabar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kaum Yahudi Nasrani mendapat laknat. Ini yang pertama sebagai kabar. Yang kedua, maksud semoga laknat Allah bisa sebagai doa. Ya. Jadi dua itu maksudnya dan bisa juga dimaksudkan kedua-duanya. Baik sebagai kabar ataupun juga sebagai doa. Mana yang lebih membuat peringatan keras, Pak? Sebagai kabar kah, sebagai doa kah? Hah? Doa. Kenapa? Karena berarti itu doa Rasulullah kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan kepada siapa saja yang menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Berat. Didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan laknat Allah. Dan seperti yang tadi saya singgung, jangan pernah remehkan doa Rasulullah SAW. Baik ketika beliau masih hidup atau sesudah meninggal. Baik untuk kebaikan atau untuk peringatan keras seperti ini. Maka ini doa sangat kabul dari Allah. Dan kalau orang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, tidak akan bisa hidup tenteram, nyaman, dunia akhirat. Ya. Maka ini bapak ibu saudara-saudari, semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Tadi ada dua, baik itu sebagai kabar atau sebagai doa. Mereka menjadikan, kenapa? Apa sebabnya? Ini ilatnya. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu diperhatikan di sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini agar menjadi peringatan keras bagi kaum muslim agar tidak melakukan hal yang seperti ini. Bapak ibu, saudara-saudari, kita lanjutkan. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi dan seandainya bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, yaitu dikuburkan di tempat terbuka. Ini maksudnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kalau seandainya tidak terjadi demikian, maka niscaya kuburan Rasulullah SAW akan dikubur di Baqi kah, di manakah, terlihat orang. Tapi karena ditakutkan akan menjadikan itu sebagai tempat ibadah, dibangun di atasnya masjid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam rumah beliau. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ada hadis berbunyi, "Ma mata nabiyyun illa dufina haitsu matu." Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang nabi meninggal melainkan akan dikubur di mana dia meninggal. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini maksud niscaya kuburan beliau akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka. Tetapi ternyata untuk hal itu ditakutkan kuburan beliau menjadi masjid, menjadi tempat ibadah, maka dikuburkan di rumah Aisyah. Dan itu pun sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya, hadisnya begini, al-anbiya yudfanuna haitsu matu, para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala. Kalau ada yang bertanya, kuburan Rasulullah, kita tidak boleh membangun masjid, membangun kuburan, jadikan kuburan sebagai masjid. Baik, kuburan Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Maka jawabannya ada beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur. Satu. Kayaknya perlu dicatat, Pak. Kalau ada yang bertanya, kuburan Nabi di dalam Masjid Nabawi, lalu kenapa kita dilarang untuk membangun kuburan sebagai masjid? Maka jawaban yang pertama, yaitu Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid. Tetapi dikubur di mana? Di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban yang ketiga, masuknya kuburan Nabi dan dua sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi bukan di zaman para sahabat. Masuknya kuburan Nabi dan dua sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi bukan di zaman para sahabat. Artinya di Madinah tatkala itu tidak ada seorang sahabat pun. Di Madinah tatkala itu tak ada seorang sahabat pun. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ceritanya bahwa sebentar. Ceritanya, waktu itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Dan itu tahun sekitar beliau memasukkan kuburan waktu tahun 80-an Hijriah. 80-an Hijriah. Kemudian khalifah, kalau tidak salah namanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan perluasan masjid. Kalau kita perhatikan perluasan Masjid Nabawi, ini anggap kiblat, kemudian ini masjid. Kalau kita perhatikan, ini Masjid Nabawi. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi perluasan. Kemudian di zaman Abu Bakar terjadi perluasan. Perluasannya ke sini. Atau di zaman Umar Umar perluasannya ke sini dan ke sini. Di zaman Utsman perluasannya ke sini. Tidak pernah perluasan ke sini ketika Nabi Muhammad SAW dikubur di sini. Karena mereka tahu bahwasanya masjid tidak boleh dikubur kuburan tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Baik. Kemudian di zaman gubernur Umar bin Abdul Aziz, gubernur kota Madinah, gubernur berarti ada khalifah di atasnya. Khalifah kalau tidak salah Al-Walid Al-Marwan, Abdul Malik ibn Marwan atau seperti itu namanya. Di tahun sekitar 80-an, ya, lebih tepatnya 86 ataupun 88, maka gubernur diperintahkan oleh khalifah untuk memasukkan ini ke dalam masjid. masuklah. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dan pada saat dimasukkan oleh Umar bin Abdul Aziz kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam perluasan, pada saat itu tidak ada orang sahabat Nabi pun di kota Madinah yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal dan sebagian ada yang berpencar keluar ke kota Madinah. Kalau ada seorang sahabat pun di kota Madinah, niscaya perluasan ini akan dilarang. Kenapa? Karena tidak pernah dikenal di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawaban ketiga kita bisa jawab bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam masjid sebagai perluasan bukan di zaman beliau. Dan juga tidak ada sahabat yang masih hidup pada waktu itu di kota Madinah. Nah, ini berarti tidak ada sahabat yang menyetujui dimasukkannya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Itu beberapa jawaban. Kalau ada orang yang bertanya, kita tidak boleh membangun kuburan di masjid di atas kuburan. Lalu kenapa kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kubur, di dalam masjid? Baik. Itu sudah berapa jawaban? Tiga. Yang keempat, bahwa kuburan Nabi dan dua sahabatnya sampai saat ini tidak dalam masjid. Sampai saat ini tidak dalam masjid. Ya. Sampai saat ini tidak di dalam masjid. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari gambar. Dan insya Allah pekan depan saya akan perlihatkan gambarnya melalui slide biar lebih paham lagi. Ada gambar ini kuburan Rasulullah SAW. Kita katakan jawaban yang keempat apa? Sampai saat ini kuburan Rasulullah SAW tidak di dalam masjid. Kenapa? Karena dia adalah tanah tersendiri. Ya, meskipun di sini, sini halaman, sini sab pertama, ya, sini masjid Nabi, ya, sini raudhah, ya, di sini suffah, ya, kemudian di sini masjid, ya, kemudian di sini perluasan di masjid juga, ini halaman. Di sini kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Kuburan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya itu ditutupi dengan apa? Tembok persegi tiga. Jadi dia terhalang, benar-benar terhalang untuk diibadahi. Berarti ini bukan dalam masjid karena punya tanah tersendiri dengan batasan tersendiri. Bisa dipahami ini, Pak? Nah, itu dia. Ya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kita ambil pelajaran, beberapa pelajaran darinya. Yang pertama, tegasnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap penjagaan tauhid. Dengan cara menjaga kuburan beliau agar tidak menjadi sarana kepada kesyirikan. Tegasnya perhatian Rasulullah SAW kepada tauhid dengan cara menjaga kuburan beliau agar tidak menjadi sarana kepada kesyirikan. Pelajaran yang kedua, bolehnya melaknat kaum Yahudi dan Nasrani dan semua orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Bolehnya melaknat kaum Yahudi dan Nasrani dan semua orang yang melakukan seperti perbuatan mereka. Pelajaran ketiga, hikmah dari penguburan Rasul SAW di dalam rumah. Apa hikmahnya, Pak? Agar tidak disembah. Coba kalau di luar, jangankan di luar, sekarang di dalam saja yang terjadi, Pak. Mohon maaf ya, saya ini pulang pergi. Lihat, yang terjadi sekarang, kalau kita berziarah, ini Babus Salam, jalan kita dari sini. Di sini kan ada pagar, betul? Pagar. Padahal jauh sekali dengan kuburan Rasulullah SAW, masih beberapa lapis, ya. Dan di sini pagar. Pagar itu saja kadang-kadang sebagian orang ditabaruki. Lu ulun sebelum ke kota Madinah belajar di sana, ada seorang perguruan mengatakan bahwasanya kalau ikam kota Madinah sering-sering berziarah ke kuburan Nabi, kalau perlu pagarnya itu dijilat agar nanti menjadi seorang penceramah hebat. Ya kada ulun jilatlah. Nah, ini Bapak Ibu, jangan kuburan beliau terlihat, yang tidak terlihat saja pagarnya sudah ditabaruki, diusap-usap. Kadang orang berdoa menghadap kepadanya padahal kiblat di belakangnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab, dan ini pelajaran selanjutnya tadi, bahwa sebab atau penjelasan hikmah di kenapa Rasulullah SAW dikuburkan di dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha agar tidak nampak kuburan beliau sehingga tidak disembah. Kemudian pelajaran yang menarik juga tentang hadis ini bahwa Nabi Muhammad SAW manusia dan mendapati sebagaimana yang didapati oleh manusia, yaitu kematian. Manusia dan mendapati sebagaimana didapati oleh manusia, yaitu kematian. Taib. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada mungkin beberapa pertanyaan? Sebelum pertanyaan, Bapak Ibu saudara-saudari, insyaallah taala dengan izin Allah dan semoga dimudahkan, bahwa tanggal 7 sampai 9 November 2015, dan mohon nanti tanggal Arabnya diberitahu kepada saya, yaitu sekitar bulan Safar, insyaallah taala kita akan mengadakan tablik akbar, dan ini benar-benar besar karena yang datang yaitu ustadz yang juga sangat besar dan juga kita sangat hormati, yaitu Al-Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahullah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kedatangan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seperti biasa, kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang mungkin dari mulai-mulai sekarang Kalimantan Tengah sudah mulai mau berdatangan, kemudian Kalimantan Timur juga mulai datang, dan juga Kalimantan Selatan yang jauh-jauh dari Barabai, kemudian juga Tanjung akan berdatangan. Maka ini membutuhkan persiapan dan juga membutuhkan dana. Maka saya mewakili panitia tetap daurah dari Yayasan Al-Umm Banjarmasin, bagi siapa yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan ini termasuk amal jariah yang akan terus mengalir, maka kami persilahkan untuk bisa berpartisipasi, karena ini adalah amal soleh yang mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita seluruhnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silahkan saja siapa yang ingin berpartisipasi, baik itu melalui dana langsung cash ataupun dikirim melalui elektronik, maka dipersilahkan. Dan panitia insya Allah Ta'ala nanti akan menyediakan entah itu infak ataupun kotak infak ataupun bagaimana caranya. Maka saya berharap kajian ini lancar, dan juga Banjarmasin yang kedatangan tamu-tamu dari luar, kita bisa sebagai tuan rumah yang baik yang menyediakan tempat, karena mungkin nanti yang akan datang banyak ya. Mungkin ibu-ibu pakai tenda di belakang, seluruh lapangan ini dikasih tenda, dan ini membutuhkan dana dan biaya yang begitu banyak. Kita tidak ingin untuk terlihat Banjarmasin adalah panitia yang tidak siap untuk menerima ustadz dan tamu-tamunya. Oleh sebab itu, sekali lagi, siapa yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan ini, maka ini merupakan amal saleh yang baik. Dan para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid, sarana mempunyai hukum tujuan. Orang datang ke sini untuk menuntut ilmu, maka siapa saja yang menyediakan sarananya, maka dia akan dapatkan pahala orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami dari panitia mempersilahkan siapa saja ingin berpartisipasi untuk kegiatan ini, dan kita berdoa semoga beliau sehat, beliau diberikan umur yang panjang, beliau diberikan ilmu yang luas dan berkah dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di Banjarmasin ini, mendatangkan Ustadz besar sekaliber Al-Ustadz Al-Fadhil Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullahu Ta'ala. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang bertanya. Ada pertanyaan titipan lewat BBM Dakwah Sunnah Ustaz. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ustaz barakallahu fikum. Pertanyaan dari hamba Allah. Ada seorang teman yang ingin pencerahan dari Ustaz. Masalahnya begini, Tad. Dia pernah melakukan kesalahan, yaitu dengan mendatangi orang yang dianggap pintar. Dan tentunya ini adalah sebuah kesyirikan yang besar. Ternyata orang yang dianggap pintar ini selalu benar setiap menebak tentang masa lalu teman saya ini, dari A sampai Z, dari dia pernah jatuh bangun dalam usaha dan sebagainya dalam kehidupannya. Apa saja yang dia tanyakan selalu tepat. Nah, dan dia juga meramal tentang teman saya ini bahwa suatu saat dia akan menikah lagi. Pertanyaannya, ya, nah, terkait dengan ini, Tad, si tukang ramal ini menyarankan agar terhindar dari menikah lagi ini, dia sarankan untuk tasmiyah dengan menambah nama. Pertanyaannya apa? Yang dia lakukan itu dengan menambah nama ini seperti apa? Anunya, Tad? Apakah sudah terjerumus ke kesyirikan yang besar gitu lah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad man atakahinan fa man sa'ala kahinan man atakahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal, baik itu tukang ramal disebut dengan kahin, mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, ataupun arraf, mengetahui akan hal gaib yang akan datang, lalu dia bertanya kepada kahin atau arraf, tukang ramal tersebut, orang yang dianggap pintar ini, bertanya, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Maksud tidak diterima sholat ini, maksudnya adalah sholatnya tidak sah. Sekuat apapun dia sholat, sekhusyuk apapun dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan maksud daripada tidak diterima sholat ini, berarti sholatnya tidak ada pahalanya dan gugur kewajibannya. Meskipun dia telah sholat, maka gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya. Berarti tidak bisa diqadha sholat ini, ya. Dan ini merupakan dosa besar. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, lalu ia percaya dengan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa hadis tentang hukum mendatangi orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Baik. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahwasanya orang tersebut yang mengaku mengetahui akan hal gaib ini benar atau salah, pasti selalu semua permasalahannya benar. Itu bukan urusan. Anda dilarang untuk mendatangi dan percaya. Apakah benar, apakah tidak benar, bukan urusan. Kita dilarang untuk mendatangi tukang ramal, percaya kepadanya. Ini yang dilarang. Ya. Adapun benar atau salah, semua urusan dia paham, kamu akan menikah lagi. Yang jadi masalah adalah kenapa datang? Itu jadi masalah. Kenapa percaya? Itu yang jadi masalah. Putuskan hubungan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi langsung mengatakan, jangan teruskan. Karena itu akan menjadi syubhat nanti. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan cuma sama. Apa hukumnya pergi ke sana? Apa hukumnya percaya ke sana? Haram. Meskipun semuanya benar. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya tukang ramal, kalaupun benar 99,9999999% benar, karena gak ada yang 100%, ya, tetap tidak boleh dipercaya, tetap tidak boleh didatangi. Kenapa kita tergiur dengan orang seperti itu? Oh, dia mati, tidak tahu kapan dia mati. Ya, ada seorang menarik yang mengaku mengetahui akan hal gaib pernah berdiskusi dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Syekh, "Saya mau berdiskusi dengan Anda, wahai orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib. Kamu semuanya mengetahui akan hal gaib?" "Iya." "Kalau begitu kita diskusi, tapi saya punya syarat." Kata Syekh, "Lalu apa syaratmu?" Kata si dukun, "Sudah, selesai diskusi kita." Katanya, "Tahu tentang hal gaib. Kok enggak tahu syarat saya?" Ya. Itu diskusi tercepat sedunia. Nah, maka Bapak Ibu, adapun kita mempermasalahkan, kalau pertanyaannya, makanya saya tadi tujuh pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya, bolehkah kita percaya? Tetap enggak boleh, tetap percaya. Jangan percaya, datang aja enggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya, kok Ustaz bisa dia benar? Nah, ini baru kita jelaskan. Maka saya tadi nanya, apa pertanyaannya? Cepat. Karena nanti kalau dijelaskan, jelaskan, orang-orang di sini akan ada syubhat. Siapa orangnya tuh? Boleh kudatangi kah? Itu kenapa saya potong. Tujuannya itu. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaannya ternyata adalah hanya, bolehkah kita percaya? Lalu bagaimana kalau saya mau menikah dengan itu? Nikah saja, tanpa membicarakan dia. Kalau nanti di dalam misalkan dia diramal, kamu mati tahun sekian, tahun depan kamu mati. Kalau mati, maka siapa yang mewafatkan? Atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti benar dia. Nah, ini baru pertanyaan lain. Kok bisa benar dia? Baru kita jelaskan ini. Ya. Kenapa kok bisa benar? maka jawabannya, maka saya sebutkan tadi 99,9999%, karena enggak ada yang 100%. Ya. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib, semuanya kecuali siapa? Allah tabaraka wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Tidak ustaz, tuan guru, habib, jangankan mereka semua, wali kutub, wali kasyaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui semua akan hal gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Nah, kita jawab sekarang syubhat yang tadi. Kok bisa semuanya sama? Sebagaimana misalkan pian hanya bermasalah lawan bini, kemudian disuruh datang anu bibinya, Acil bawakan sini. Nama pian si fulanah lo. Umur pian sekian. Ya, kok betul semua? Maka di zaman sekarang bisa itu dukun beneran, bisa itu dukun gadungan palsu. Dukun kebenaran mungkin dia berhubungan dengan jin, yang akhirnya dia minta sesuatu kepada jin tentang pengetahuan orang-orang dari pasiennya ini. Tapi ada dukun palsu, terutama di zaman sekarang, zaman gadget, zaman handphone. Ya, ulun di Banjar, maklar ulun ada di Barabai. Ya, si fulan dukun di Banjar, maklarnya maklar dukun ada di Barabai misalkan, atau ada di Tanjung. Ya, telepon. Kena hari Senin datang pasiennya ke Banjar. Masalahnya ini, orangnya ini, umurnya ini. Gampang, ada BBM wah ini. Ada macam-macam. Ya, ada gambarnya. Sangat mudah untuk menjadi dukun palsu di zaman sekarang. Ini Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau seandainya memang berhubungan dengan jin, maka jin di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada namanya jin yastariqus sama'. Dia bertumpuk-tumpuk seperti ini, ya, sampai ke langit. Mendengar wahyu Allah, mendengar firman Allah, tetapi belum sempat mendengar semuanya, kadang datang meteor, bintang jatuh yang menyambar tumpukan jin tadi, akhirnya jatuh. Akhirnya tidak sampai kepada telinga si dukun kecuali sebagiannya saja. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad seorang dukun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dajjal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ibnu Sayyad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang aku dapatkan dari wahyu?" Kata Ibnu Sayyad, "Ad-dukh." Alif, lam, dal, dan kho. Ad-dukh. Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ikhsa adu wallah, falan ta'du qadra." Celaka engkau wahai musuh Allah. Kedudukanmu tidak akan ditinggikan oleh Allah. Yang aku dapati ad-dukhan. Dia cuma sampai alif, lam, dal, dan kho. Padahal ada alif, nun lagi ketinggalan dia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hukumnya jelas haram. Tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun syubhat yang dikatakan tadi, dia tahu, kemudian dia tahu kapan nikah, ya, kemudian kapan istrinya hamil, kapan ini, kapan ini, itu adalah urusan dia berhubungan dengan jin. Maka sekarang pertanyaannya, kalau orang seperti ini apa yang dia lakukan? Pertama, dia harus bertobat karena dia telah mendatangi. Yang kedua, dia harus melakukan sesuatu yang dianggap bahwasanya itu buruk bagi dia akibat pemberitahuan orang yang dianggap pintar tadi. Dia lakukan saja dengan izin Allah, dia lakukan. Adapun nanti di tengah jalan ada sesuatu yang menghalangi dia, maka pada saat itu Bapak Ibu, itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, yang mau saya tanyakan, pertama terkait uraian tadi tentang syarat ziarah kubur yang sesuai syariat. tanpa bersusah payah dalam bepergian menuju kuburan tersebut. Itu apakah bisa disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan orang-orang selama ini yang akan ziarah kemana-kemana bahkan sampai ke Jawa atau yang seputaran masih Kalsel, apakah itu salah? Gimana cara meluruskan niatnya itu? Yang kedua, tentang tadi kewajiban kita sebagai lelaki untuk menjaga dan menyampaikan ilmu agama kepada sekitar kita, adik atau ibu atau anak kita yang perempuan. Mohon saran Ustadz, gimana cara menasihati kepada mungkin adik kita yang belum mau memakai jilbab. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan yang pertama yaitu tentang berziarah kubur. Apakah yang kita katakan tadi syarat pertama dari ziarah kubur yang syar'i, tidak bersusah payah dalam bepergian, dalam rihlah. Kalau kita lihat hadis Rasul, la tusyaddur rihal, tidak boleh bersusah payah dalam bepergian. Rihal itu adalah bepergian yang kita membawa bekal, berpakaian khusus, mungkin bersandal atau bersepatu khusus karena jauhnya perjalanan tersebut. Dan biasanya rihlah itu dikenal dengan safar. Safar yaitu safar yang seseorang di dalamnya mengqasar sholat. Adapun kalau dari Banjar ke Martapura, dari Banjar ke mana yang bukan safar, maka itu tidak mengapa orang pergi. Mungkin ada pekuburan Alqah di Al-21, Al-24, ya, ada Alqah di situ, maka tidak mengapa seseorang berziarah ke sana, karena itu bukan disebut safar. Adapun yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bersusah payah dalam rangka ibadah, tidak boleh kecuali ketiga masjid. Nah, seperti di dalamnya bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah ziarah kubur ke luar Banjarmasin, ke luar Kalimantan Selatan misalkan, ke Jawa, atau tujuan utamanya cuma ziarah kubur. Maka ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang di Mekah, para sahabat di Mekah, banyak enggak sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Kalau mereka pergi ke Mekah, apakah yang mereka tuju? Masjid Nabi kah, kuburan Rasulullah kah? Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Mekah safar ke kota Madinah. Dan terus seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasihati atau mendakwahi keluarga? Yang pertama, sebelum anak perempuan atau adik perempuan ataupun saudara-saudara perempuan kita yang belum pakai jilbab, yang pertama kepada keluarga dulu. Maka saya nasihatkan, pertama jangan lepas doa. Doa itu adalah pedang yang paling kuat untuk seorang mukmin, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Yang kedua, ikhlaskan niat. Saya murni menasihati ini hanya karena ingin ridho Allah. Maka mudah-mudahan dengan satu perkataan, satu ucapan, hatinya terbuka. Tidak usah kita berbuih-buih ceramah kepada dia. Khusus untuk mendakwahi orang tua, ibu misalkan, pak, bibi misalkan, maka tidak seperti mendakwahi anak, tidak seperti mendakwahi saudari, adik kecil kita, tidak. Karena misalkan kita cukup dengan mengatakan, bu, kayaknya tidak cocok dalam Islam untuk pergi keluar tanpa jilbab. Sudah, cukup itu. Jangan buka niqash atau diskusi panjang lebar. Pian tahulah, bu, dalilnya kada boleh pergian tuh, dalil Al-Quran bla bla bla, dalil hadis lah. Enggak cocok kalau kepada ibu seperti itu. Kecuali kalau ibunya sudah ingin belajar. Ya. Kita kenalkan dulu, kita ambil perasaannya. Bu, ulun sebagai anak pian, ulun sangat berterima kasih kalau seandainya pian keluar rumah dengan memakai jilbab. Maka ulun akan bakti benar lawan pian. Ambil perasaan. Ya, seperti itu. Adapun terhadap anak-anak kita, maka ingatkan kepada anak bahwasanya jilbab Allah buat syariat untuk wanita, itu hukumnya wajib. Kenalkan jilbab itu wajib, karena ini anak atau ini adik. Kenalkan jilbab itu wajib, bukan aksesoris muslimah saja. Enggak, wajib sebagaimana dia sholat wajib. maka jilbab pun wajib. Maka kenalkan itu. Kemudian yang kedua, ambil perasaannya bahwasanya Allah ketika mensyariatkan jilbab tidak pernah ingin menyengsarakan hamba, dan itu pasti. Mustahil Allah menyengsarakan hamba. Pasti itu. Dan yang ketiga, sebutkan bahayanya dari sisi agama orang yang tidak pakai jilbab. Yang pertama terlaknat, yang kedua dosa besar, yang ketiga disebut munafik, yang keempat mendapatkan kegelapan, yang kelima di hari kiamat, yang kelima terus sebutkan. Dan itu menuntut antum untuk belajar. Sebelum mendakwahi keluarga, maka isilah ilmu di dalam diri agar kita bisa mewariskannya kepada keluarga kita. Wallahu a'lam. Silakan tadi. Terkait yang melaknat orang-orang Nasrani dan Yahudi dan orang-orang yang menyerupainya, ini kan kita lihat fenomena sekarang ini, bagaimana jika itu jatuhnya ke kita memakai teknologi yang diciptakan oleh mereka. Ya itu aja. Maksudnya? Contohnya kayak misalkan kayak TV, sound system, atau misalkan kayak gadget, itu kan banyak yang ciptaan bukan dari kaum muslim gitu. Maksudnya, lalu hubungannya? Itu maksudnya apakah itu termasuk menyerupai perbuatan mereka atau gimana? Kita memakai teknologi hasil buatan mereka gitu. Iya. Kenapa saya perjelas? Karena saya ingin mengetahui cara berpikir yang bertanya. Jadi begini, ketika kita melaknat ataupun Rasul SAW melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, apa yang beliau laknat? Akidahnya, amalannya. Adapun hasilnya, hasil perbuatan dia, hasil teknologi, maka itu tidak ada urusan. Rasul SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih mengetahui dengan perkara dunia kalian. Ya. Jadi tidak ada kolerasi antara kita melaknat perbuatan dia yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan hasil ciptaan dia. Kamu melaknat, kemudian kok kamu pakai handphonenya? Kan begitu maksudnya cara berpikir antum kan begitu. Bukan itu maksudnya. Kita melaknat perbuatannya. Adapun hasil handphone dia, itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita dipermudah untuk berkomunikasi, kemudian bisa berdakwah dan semisalnya. Dan tidak ada kaitan dengan perbuatan yang dia menyimpang dari agama tersebut. Penyimpangan dia tetap, adapun hasil dia, maka itu adalah sesuatu perkara dunia yang boleh kita gunakan dan boleh kita ambil manfaatnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.